السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya kebersamaan kita dengan ilmu. Ilmu yang dijelaskan oleh para ulama adalah sumber keberhasilan dalam hidup yang Allah berikan kepada kita. Bahkan para ulama menjelaskan ilmu itu kehidupan itu sendiri. Kehidupan itu sendiri. Karena seluruh dinamika kehidupan itu fungsi dan tujuannya untuk ma'rifatullah, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Di akhir-akhir surat At-Talaq, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahun, dan begitu juga dengan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun, dan ketetapan Allah lo turunkan di antara makhluk-makhluk tersebut. Tujuannya apa, hadirin? Allah berfirman dalam ayat ke-12 ini dari surat At-Talaq, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi memang manusia itu untuk benar-benar meyakini bahwa Allah lah yang berkuasa itu harus ngalamin itu semua, jemaah. Gak cukup hanya duduk di masjid terus, oh iya, iya, iya. Ya. Gak cukup. Makanya para ulama kita menyampaikan seperti yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim. Masih ingat enggak hadis Anas yang beliau sampaikan bahwa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mengatakan uf, enggak pernah mengatakan kenapa engkau begini, mengapa engkau begitu. Selama bertahun-tahun berinteraksi, Nabi enggak pernah marah karena emosi, marah karena kesel. Pernah dengar hadis itu? Gak pernah. Pernah gak? Pernah gak? Yang bilang pernah pertama kali dapat hadiah, pernah gak? Hah? Tetap gak mau, tetap bersikeras gak pernah gitu. Gak pernah emang. Anda pernah? Juga. Iya kan, itu lihat bagaimana para ulama menjelaskan hadis itu dari angle yang sangat menarik. Kata mereka, disebabkan karena tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tauhid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas ketika mengatakan khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin, selama 10 tahun. Dan demi Allah Nabi SAW gak pernah mengatakan uffin qat. Ah gitu loh. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kada wala li syai'in lima af'alu kada ala fa'alta kada wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kada. Jadi Anas mengatakan, Nabi SAW gak mengatakan kenapa engkau lakukan ini, atau kenapa engkau tidak melakukan ini, atau seharusnya engkau ini dong gitu loh. Kan seringkali kita tuh baca hadis ini simpel aja. Oh iya ya. Emang bisa ngejalaninnya? Oh enggak. Kenapa? Tauhidnya beda. Kan seringkali kita tuh hanya berpikir, oh ternyata ngedepin pembantu itu harus begini ya. Atau ngadepin asisten itu harus demikian. Iya, tapi siapa yang bisa menjalankan itu? Kenapa kita gak bisa-bisa padahal kita ngaji bertahun-tahun? Jawabannya karena kita gak memperbaiki motor yang akan menggerakkan kita untuk berubah dan melakukan hal tersebut. Kita cuman sampai ke produknya aja. Oh ternyata sama asisten, sama pembantu, sama orang rumah itu jangan banyak komplain, titik. Gak susah, cuman berhenti sampai di situ tuh susah. Kita baru bisa kalau kita perbaiki akarnya. Apa akarnya? Iman dan tauhid. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kenapa Nabi SAW bisa gak komplain? 10 tahun loh gak komplain. Gak kesel, gak sebel. Karena tauhid beliau hadirin. Bahwa apa yang dilakukan Anas itu semuanya dalam lingkup annallaha ala kulli syai'in qadir. Masya Allah kan, waman lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti kejadian, dan apa yang Allah nggak kehendaki maka nggak mungkin kejadian. Dan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka kalau orang dekat kita melakukan hal yang menyebalkan, maka itu sudah ditakdirkan atau itu dikehendaki oleh Allah dengan kemahabijaksanaan Allah, dengan kemahabaikan Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti ada hikmah. Pasti ada manfaat, pasti ada pelajaran. Kalau kita yakini itu, sebagaimana yang Allah firmankan tentang orang-orang yang beriman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, dalam surat Ali Imran ayat 191. Maka bagaimana mungkin kita akan kesal, komplain, dan sebel. Gitu. Tapi kalau kita gak yakin ini, kepancing terus hadirin. Sebagaimana itu yang terjadi selama ini, kepancing terus. Sebel, dia gimana sih orang? Kok dia harus gini sih? Tapi lihat bagaimana para ulama menyuguhkan dan membacakan. Makanya itu penting hadirin. Itu hal yang sangat penting. Ngebaca data itu kan penting, iya kan? Data yang sama, cara bacanya beda, beda juga hasilnya. Ini hadisnya, kita udah biasa dengar hadis kayak begitu. Banyak di antara kita dengar lah hadis Anas tadi. Melayani Nabi SAW 10 tahun, gak pernah dikomplain. Bukan karena Anasnya perfect, enggak. Itu bukan lagi muji diri sendiri. Atau bukan juga karena sikap baik tanpa ada ruh iman dan tauhid juga bukan. Gak bisa lah 10 tahun. Emang bisa coba. Siapa yang bisa 10 tahun gak komplain orang? Anak kasih hadiah. Tapi bangku-bangku ini anak kasih nih. Kalau bisa. Atau mau apalah, mau kamera kita kasih. 10 tahun gak pernah komplain orang. Khususnya orang-orang terdekat. Gak bisa diri. Siapa yang bisa begitu? Walaupun udah ngaji, kecuali illa man rahimah rabbuh, kecuali jika kita benar-benar meresapi ini. Bahwa apa yang terjadi itu gak mungkin terjadi kecuali berangkat dari kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berkuasa ini di waktu yang sama adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ahkamul hakimin, yang ketika melakukan sesuatu pasti ada hikmah. Walaupun kita gak ngerti, ketidakmengertian kita itulah yang membuat kita marah-marah. Gitulah. Itu kan. Ketika kita didorong sama orang di belakang kita sampai jatuh dan kita gak tahu kenapa dia melakukan itu, kita kesel. Lalu beberapa detik kemudian ketika kita melihat ke sekeliling, ternyata ada motor yang menabrak kita, makanya dia dorong kita ke depan, maka kita akan mengucapkan jazakumullah khairan. Gitu. Walaupun pada saat itu kita lagi megang seplastik gorengan dan akhirnya 2 tahu isi, 3 tahu pong, lalu 4 bakwan itu akhirnya lenyap, hadirin. Karena jatuh kelindes masuk got dan seterusnya. Tapi kita katakan apa? Jazakumullah khairan. Kenapa demikian? Karena kita punya ilmu bahwa yang dilakukan itu hanyalah untuk kebaikan kita. Walaupun kita mengalami kerugian, tapi keuntungannya jauh lebih besar. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Yang jadi masalah, kita gak tahu ilmunya, dan diperparah lagi, udah kita lemah secara iman, juga lemah secara syariat, sehingga kita gak ngerti meresponnya, akhirnya meresponnya dengan maksiat, akhirnya sudah jatuh ketimpa semuanya tuh, tangga lah, ya koper lah, ya galon lah, semuanya karena salah menyikapi. Makanya itulah alasan mengapa sebagian para mengatakan bahwa ilmu itu kehidupan itu sendiri. Makanya menuntut ilmu sebenarnya menjaga agar kehidupan kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu sebenarnya poinnya. Bukan disuruh ribet gitu loh. Ngapain sih pur suruh belajar ribet amat? Loh enggak. Makanya kata para ulama, memang belajar itu berat dan terkesan ribet. Tapi hidup sebagai orang bodoh jauh lebih berat dan jauh lebih ribet lagi. Itu ada. Hidup sebagai orang bodoh itu berat loh, kata siapa enggak berat. Itu hal yang perlu kita camkan lah, hadirin. Maka bersyukurlah kita ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk terus belajar dan terus belajar. Karena itu tadi. Ini itu tentang kita. Ikut kajian, belajar, itu tentang kita. Bukan tentang si A, si B, si C. Tentang kita. Karena begitu kita gak ngerti, maka kita akan sengsara dalam kehidupan kita. Bahkan jangankan nunggu. Bukan nunggu ya. Jangankan musibah dan ujian besar itu datang, atau badai itu datang. Kita bisa terpukul dan hancur cuman gara-gara hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena gak punya ilmunya. Jadi sebelum ujian besar itu datang, kita hancur duluan, hadirin. Karena gak ngerti gitu. Iman, ilmu iman kita lemah, tauhid kita lemah, dan semuanya lemah. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, mintalah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan berikutnya jaga syahadatin kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada rasul kita, nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali bersama al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria rahimahullah, atau yang biasa dikenal dengan nama al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dalam kitab beliau yang sangat fenomenal Riyadhus Shalihin. Dan kita masih bersama hadis Al-Barra tentang 7 perintah dan 7 larangan. Dan kita sedang membahas wa nasril mazlum, dan menolong orang yang terzolimi. Dan ketika hadirin Allah muliakan, Rasulullah SAW memerintahkan kita menolong orang yang terzolimi, beliau bukan hanya merintah-merintah aja, tapi beliaulah yang memberikan teladan kepada kita. Ada banyak dalil tentang masalah ini. Di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau bercerita, Abu Mas'ud Al-Badri, ketika beliau bercerita, kuntu adribu gulaman li bisub, aku pernah memukul, hamba sahayaku atau budakku dengan cambuk. Jadi beliau bilang, aku pernah mukul budakku dengan cambuk. Begitu aku lakukan itu, fasami'tu sawta min khalfi, aku mendengar suara dari belakangku, dari arah belakangnya. I'lam Aba Mas'ud, ketauhilah wahai Abu Mas'ud, falam afham as-sawta min al-ghadab, dan aku enggak paham, aku enggak sadar bahwa suara itu atau kalimat di atas ketahuilah wahai Abu Mas'ud itu kalimat teguran. Atau marah karena aku salah, aku gak paham itu kalimat teguran. Falamma dana minni idha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata begitu mendekat, ternyata yang menyampaikan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idha huwa yaqul i'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, ketauhilah wahai Abu Mas'ud, ketauhilah wahai Abu Mas'ud, itu kalimat teguran. Begitu Rasulullah SAW menyampaikan itu berulang-ulang, fa'alqaitu sawta min yadi, maka aku lepaskan cambukku dari tanganku. Faqala i'lam Aba Mas'ud, ketauhilah wahai Abu Mas'ud, diulang lagi tuh, ketauhilah Abu Mas'ud, ketauhilah Abu Mas'ud, ketauhilah Abu Mas'ud. Ketahuilah apa hadirin? Lihat, kita lanjutkan. I'lam Aba Mas'ud annallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal gulam. Ketahuilah Aba Mas'ud, Allah itu lebih berkuasa atasmu dibanding kekuasaanmu terhadap budakmu. Dan Allah lebih sanggup untuk menghukummu, menyakitimu dibanding kemampuanmu dalam menyakiti dan menghukum budak tersebut. Lihat hadirin, lagi-lagi kita disuguhkan tauhid yang real, tauhid yang benar-benar nyata dalam kehidupan sehari-hari. Irhamukallah. Tauhid yang merasuk. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan tauhid kepada sahabat-sahabat beliau, mengajarkan iman kepada sahabat-sahabat beliau. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih berkuasa terhadap dirimu dibanding kekuasaanmu terhadap budak. Kalau kamu bisa mukulin dia, Allah lebih mampu lagi mengazab kamu. Gitu, lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencegah atau menolong yang sedang tersakiti, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menolong dengan menanamkan konsep iman dan tauhid kepada sahabat-sahabat beliau. Nabi SAW nggak mengatakan kalau aku nggak ada aja berani mukul orang, dengan saya ada aja dilepas tuh kan. Enggak, nggak bilang gitu, tapi langsung didirect ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak bilang, coba dong diangkat tuh, coba diulang lagi, depan saya, jangan beraninya di belakang, kan kita suka gitu tuh kan. Depan gue aja lo pada diem, di belakang gue lo bicara. Jadi kita tuh nasihatin orang, kembalikan ke makhluk lagi. Efektif? Enggak. Bukan, kita gak bisa kontrol orang 7x24 jam. Tapi Allah, alam ya'lam bi anna Allah yara, bukankah anda, dia mengetahui, Allah maha melihat dan mengetahuinya. Apa yang terjadi? Fakultu. Maka Abu Mas'ud mengatakan, jadi paham ya? Kenapa? I'lam ya Abu Mas'ud. I'lam Abu Mas'ud. Ketahuilah Abu Mas'ud. Itu kalimat untuk membuat seseorang fokus dan menarik perhatian pendengar. Apa sih? Ketahuilah. Diulang lebih dari satu kali. Ternyata ketahuilah, Allah lebih berkuasa terhadap anda dibanding anda berkuasa terhadap budak anda. Kalau anda mampu menyakiti, Allah lebih mampu lagi menghukum. Apa kata Abu Mas? La adribu mamlukan ba'dahu abada. Kata Abu Mas'ud, aku tidak pernah memukul hamba sahaya dan budak setelah kejadian tersebut. Gak pernah sama sekali. Gak pernah. Lihat iman dan tauhid yang sudah bersemi. Cukup diingatkan itu, berhenti langsung, berhenti. Tidak cari excuse, gak cari alasan, gak mengatakan, tapi dia salah ya Rasul. Bisa gak kalau, kira-kira kalau kita nih di posisi Abu Mas'ud, langsung begitu gak? Atau cari alasan dulu? Coba jujur. Hah? Cari alasan gak? Jujur aja, kan dapat pahala jujur tuh. Kita cari alasan atau kita akan langsung berhenti? Mungkin berhenti, tapi kan cari justifikasi dulu dong, biar kita gak terkesan salah di hadapan Rasul SAW misalnya. Bisa gak bilang gitu, tapi kan dia yang salah. Lihat, inilah pentingnya ilmu tauhid, ilmu iman. Oke, dia salah, lalu anda pukul. Tapi bukankah Anda juga banyak salah sama Allah? Anda banyak dosa sama Allah. Kalau Allah menyikapi Anda sebagaimana Anda menyikapi budak Anda, kira-kira Anda siap apa enggak? Kalau Allah menyikapi kita sebagaimana kita menyikapi pembantu kita atau asisten rumah tangga kita atau segala macam atau supir kita yang begitu salah dikit langsung diomelin, begitu salah dikit langsung potong gaji. Kira-kira kita siap apa enggak? Para sahabat tuh langsung nyambung, hadirin. Jadi udah gak pakai alasan, tapi kan dia yang salah. Mereka tuh tahu, emangnya saya gak banyak dosa, Pak. Emangnya saya gak banyak maksiat. Emangnya saya gak banyak khilaf. Dan saya berharap dengan segunung maksiat dan dosa serta kemungkaran yang saya lakukan, Allah mengampuni dan memaafkan saya. Oleh karena itu, yaudah, saya gak akan pernah memukul hamba saya lagi. Dalam riwayat, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajahillah. Ya Rasulullah, dia saya merdekakan karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Gitu hadirin. Gitu cuman. Lihat ya. Itu kalau ilmunya bermanfaat. Kalau ilmunya bermanfaat. Dan kalau ilmunya benar. Kalau belajarnya mulai dari hal yang benar. Kalau pondasinya itu iman dan tauhid kepada Rabbul Alamin. Ini. Mungkin kita khilaf. Bukan mungkin, pasti kita khilaf. Sebagaimana Abu Mas'ud sempat mukul. Tapi langsung balik, hadirin. Dan cara baliknya juga enak, gak ribet. Gak sidang 10 jam terus deadlock, enggak. Udah selesai aja. Allah tuh lebih mampu dan lebih berkuasa dibanding kamu loh. Iya ya benar. Bebas-bebas lah. Gitu hadirin. Kenapa kita nyelesain masalah-masalah kecil tuh panjang banget, lama? Ya karena ilmunya. Tapi kita udah ngaji nih Ustaz. Ya kita ngaji, ilmunya bermanfaat apa enggak? Ilmunya sekedar ngerti atau benar-benar terajawantahkan. Terus ilmu kita selama ini ngebahas tentang Allah apa enggak? Sehingga melahirkan sebuah keyakinan. Ya kan bedanya orang beriman dengan gak beriman kan begini. Harus ada ini kan hadirin. Nah ini pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana menolong yang teraniaya. Langsung dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana caranya dicontohin, ingatkan sama Allah. Apalagi dan semakin ditekankan ketika misalnya teman kita atau sahabat kita atau keluarga kita atau orang tersebut menganiaya di bawahnya, itu harus lebih tekan lagi. Allah maha mampu loh, dan Allah maha berkuasa atas dirimu. Kan begitu hadirin. Kenapa atasan menzolimi atau menganiaya bawahan? Karena gak yakin ini kan. Kenapa ada suami yang meng-KDRT atau zolim atau memukul atau karena dia gak yakin ini. Dan ada yang udah ngaji tetap aja menganiaya istri. Kenapa? Karena ilmunya gak bermanfaat. Dan gak yakin dengan iman dan tauhidnya kepada Rabbul Alamin. bahwa Allah Maha melihat dan Allah mampu menjatuhkan kita sebagaimana misal kita jatuhkan istri kita. Dan betul kita ini kepala rumah tangga, tapi kan di waktu yang sama kita hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan beribadah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan dengan penuh kerendahan, ketundukan dan rasa cinta. Dan di antara perintah yang Allah perintahkan adalah untuk memberikan kebaikan kepada istri, bukan menganiaya istri, contoh. Atau misalnya istri juga demikian. Atau misalnya orang tua ke anak, anak ditekan, diintimidasi, dizolimi. Ya memang anak gak bisa ngapa-ngapain, apalagi masih kecil segala macam. Tapi bukankah Allah mampu melakukan apa yang Anda lakukan itu ke anak-anak dengan hal yang jauh lebih berat dan jauh lebih besar? Tapi kemana iman hadirin sekalian? Kalau kita sama-sama yakin dengan ini, gak akan ada hal tersebut. Dan selalu ingatkan tentang iman dan tauhid. Itu paling efektif. Adapun ngandelin diri kita, gak bisa kita, anak kita. Gak bisa, makanya itu kenapa seringkali gak efektif. Karena tanpa sadar, orang tualah yang membuat anak-anak itu ta'aluknya, terpautnya sama makhluk. Sehingga terpautnya hati kepada Allah itu gak kuat. Siapa penyebabnya? Ya didikan. Seringkali orang tua atau orang-orang yang sudah lebih tua atau orang-orang besarnya. Contoh misalnya anak mau pulang malam, mamanya bilang, mama sih gak ada masalah, tapi kan kamu tahu papamu. Nah itu kan, kamu tahu papamu itu jadi masalah. Ya gimana anak mau tumbuh dengan iman dan tauhid kalau yang ditanamkan itu takut sama papa. Ditambah lagi mamanya gak kompak. Udah pergi, pergi, pergi, pergi, pergi. Papa, mama atur. Tenang, tenang. Loh kok papa mama atur itu loh. Atau sebaliknya, papanya yang simple, gampang. Pokoknya kalau mau minta izin main segala macam, ke papa. Gitu. Mama ribet, apalagi setelah mama ngaji. Tambah ribet deh. Gitu misalnya. Pokoknya ke papa aja. Padahal mamanya berusaha baik gitu-gitu ya. Pak boleh gak pak? Aku mau jalan-jalan. Sama siapa? Sama teman-teman. Biasa pak, masih muda lah pengen ini. Tapi jangan bilang mama ya pak ya. Yaudah. Boleh gitu. Nanti mama gimana? Nanti papa bilang mama. Jadi ini yang membuat. Akhirnya, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau begitu. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah lebih berkuasa atas kamu dibanding kekuasaanmu terhadap budakmu. Mungkin nggak berani macam-macam. Coba kita resapi. Allah lebih berkuasa terhadap kita dibanding kekuasaan kita terhadap istri kita. Allah lebih berkuasa terhadap kita dibanding kekuasaan kita terhadap anak kita. Allah lebih berkuasa terhadap kita dibanding kekuasaan kita terhadap bawahan dan pegawai-pegawai kita. Itu kan poinnya. Jadi itu kekuatan sebenarnya hadirin. Kalau itu sudah meresap, menancap, lalu bersemi, jauh dari orang tuanya, mau istri ditinggal-tinggal, atau dari sisi suami, suami mau pergi kemana-mana, aman hadir, aman. Gak berani macam-macam. Mas, takut istri ya? Takut robnya istri. Nah itu hadir. Dan robnya saya juga pastinya. Kalau istri aku mah gampang aku atur. Wong netbooknya aku yang punya semua. Tapi robnya istri ini loh. Gak bisa kita macam-macam. Jadi hadirin Allah muliakan. Tapi kalau benar-benar takut istri, jangan Allah yang dijadikan tameng. Enggak, ini robnya istri. Enggak, dia takut istri gitu loh. Dan istri itu jangan ditakutin, disayangi aja hadirin. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan, itulah salah satu contoh. Dan contoh banyak. Enggak selesai kajian kita mau sampai Maghrib juga gak selesai contoh-contoh Rasulullah SAW. Ini satu contoh aja. Dan Rasulullah sudah terbiasa menolong yang teraniaya sebelum beliau jadi Rasul dan Nabi. Masih ingat kisah apa Hifdul Fudul? Kan itu poinnya hadirin. Bagaimana Nabi SAW bergabung dengan para tokoh yang lain untuk menolong pedagang yang teraniaya. Akhirnya dikenal dengan Hilfu Al-Fudul. Hilfu Al-Fudul. Menolong pedagang yang jualan di Mekah. Diambil terus gak dipenuhi haknya. Akhirnya tuh pedagang minta bantuan. Akhirnya rapat dan menekan pihak yang zalim untuk memenuhi hak pedagang tersebut. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau aku diundang kembali untuk hal-hal seperti ini dan aku sudah menjadi Nabi, saya akan ikut lagi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa? Kan nolong yang teraniaya. Dan ingat terakhir, kana Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah itu menolong hambanya saat hambanya itu menolong saudaranya. Jadi kita ini nolong tuh bukan biar jadi pahlawan. Enggak. Kita ini nolong karena kita butuh ditolong sama Allah kita. Jadi kita bukan ingin jadi pahlawan. Enggak lah hadirin. Tong kita ini hamba. Hamba tuh pahlawannya dari mana? Yang berhak dipuji itu Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi karena kita butuh ditolong, maka tolong. Makanya hidupnya Rasulullah SAW itu senantiasa ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Hobi nolong orang hadirin. Hobi nolong orang. Nanti Allah tolong. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab sejenak. Wassallallahu sallamu ala nabiyina Muhammad. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim, seluruh guru-guru, jamaah dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia dirahmati dan dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya di luar tema, semoga dengan izin Allah bisa dibaca oleh Ustaz. Saya dan suami qadallah positif COVID. Ala ba'sa tahun insyaAllah. Alhamdulillah di'afana mimutalahum bihi wa fadran ala katimil khulafafdilah. Saya ingin bertanya mengenai tips dalam menghadapi ujian sakit ini, terlebih ujian yang datang dari suami saya yang keras kepalanya melebihi saya. Jadi beliau keras kepala ini, lebih keras kepala. Jujur, COVID ini tidak membuat saya terlalu stres, tapi justru kekerasan kepala suami saya yang membuat saya stres. Masya Allah ya. Saya sudah minta sama Allah agar saya diberikan kekuatan, keikhlasan, dan kesabaran dalam setiap ujian dan takdir yang Allah berikan untuk saya. Tapi saya masih belum bisa sabar dalam menghadapi suami saya. Apakah ini artinya kalau doa-doa saya itu belum jujur sama Allah? Besar harapan saya semoga Allah berikan taufik agar pertanyaan ini bisa dijawab oleh Ustaz. Saya memohon doanya juga dari Ustaz, tim dan seluruh jamaah untuk saya, suami, seluruh kaum muslimin yang sedang diuji sakit baik COVID maupun yang bukan, agar Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa dan memberikan kekuatan serta kesabaran. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum fikim barakallahu fiki barakallahu jazakallahu khairan. Wa nas'alul azim rabbul arsyil azim an yashfiya kulla al-mardha. Amin rabbal alamin wa la ba'sa tahur insyaallah. Ya, yang pertama emang berat ya kondisi, enggak mudah jadi istri yang salehah itu. Sangat berat, makanya kan kalau berhasil surga langsung hadirin. Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruk. Lihatlah bagaimana suamimu menilaimu, karena sesungguhnya suamimu itu surga atau nerakamu. Enggak mudah. Dan enggak ada cara yang terbaik kecuali kembali menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini hamba. Hamba. Yang fokusnya menunaikan kewajiban. Dan apabila suami kita keras kepala hadirin, sampai melakukan hal yang tidak benar atau tidak baik sama kita, perlu kita camkan. Dan kita semua yakin dengan kaidah ini, orang yang maksiat itu bahagia apa enggak hadirin? Enggak. Orang yang enggak berzikir itu tenang apa enggak hidupnya? Enggak akan tenang. Orang yang enggak mengedepankan Allah dan Rasulnya, hidupnya tuh enggak akan tenang dan bahagia. Jadi ketika misalnya suami kita mengedepankan ego dan emosinya, itu menunjukkan beliau tuh enggak tenang. Dan sebaliknya, orang yang berzikir kepada Allah, hidupnya tenang apa enggak? Tenang, yakin tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Jadi tenangnya kita hadirin karena kita mengingat Allah dan dekat sama Allah, atau karena hak kita dipenuhi sama orang lain. Gimana jadi? Menurut kita tenang tuh kenapa? Karena hak kita dipenuhi semua gitu. Hak duniawi khususnya misalnya. Hak dunia kita dikasih semua. Emang kita tenang? Enggak. Betapa banyak anak semua duniawinya dikasih sama orang tuanya. Jadi tenang. Jadi manja. Jadi lemah. Jadi ringkih. Hadirin, para nabi kita sallallahu alaihi wasallam 13 tahun haknya itu dikasih dengan benar tidak oleh orang Quraisy. 13 tahun di Mekah. Hak beliau sebagai warga, sebagai saudara. Ini kan saudara semua Quraisy tuh. Dikasih apa enggak? Atau dizolimi? Dizolimi. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, tenang apa enggak hidup beliau? Atau hati beliau lebih tuh, jiwa beliau tenang serong. Dan beliau enggak mau keluar dari Mekah kan? Kalau bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ingatkan, khususnya bagi para istri yang misalnya suaminya tidak ideal dan seterusnya, sabar. Dan ingatlah bahwa kebahagiaan kita bukan intinya bukan pada apa yang dikasih sama suami, namun kedekatan kita dan ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang misalnya dicintai dan disayang suami itu harapan semua wanita. Namun kita tahu juga di sisi lain ada banyak wanita gak bahagia, bahkan selingkuh padahal suaminya cinta banget sama dia. Benar gak sih? Gak bahagia, bahkan cari ke tempat lain dan melakukan hal yang haram, bahkan zina, padahal suaminya sayang banget dan cinta banget sama dia. Dan ketika ditanya, kenapa kamu zina? Aku gak bahagia nih. Loh, suami kamu tuh sayang dan cinta banget. Ini menunjukkan bahwa itu penting, bahkan sangat penting, tapi bukan itu inti dari masalah. Inti ketenangan, kebahagiaan itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Mengingat Allah itu hati jadi tenang. Dan berpaling dari Allah itu membuat kita sengsara dan enggak tenang. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari zikri, dari mengingatku, dari ilmuku, maka dia akan hidup dengan sengsara walaupun disayang oleh semua orang. Dia akan sengsara. Itu firman Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dia akan hidup sengsara. Makanya sekali lagi, seringkali ini kita tuh salah mendiagnosa dan salah membaca permasalahan. Ada seseorang enggak disayang sama suami atau istrinya dan di waktu yang sama jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berpikir inti penyebabnya atau core problemnya adalah karena suaminya atau istrinya enggak sayang sama dia. Padahal itu salah satu, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ketika dia tidak mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun disayang pasangan itu hal yang penting. Lihat bagaimana Asia. Suaminya kurang keras kepala apa, hadirin? Khususnya bagi yang bertanya nih, Asia, suami beliau itu kurang keras kepala apa? Tapi Pak Ustadz kan belum tahu suamiku, dia lebih keras Pak Ustadz. Gak mungkin. Berarti kita belum kenal siapa suaminya Asia. Suaminya Asia itu Fir'aun. Itu kurang keras apa kepalanya? Tapi justru di tengah kondisi demikian Asia mencapai titik tertinggi derajat seorang wanita. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan sempurna, Sallallahu Alaihi Wasallam, sempurna. Wanita sempurna itu Asia. Jadi ini fakta, hadirin. Coba deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah limpahkan berkah dan rahmatnya kepada Imam Nawawi, Ustadz, keluarga dan tim serta umat Islam di seluruh penjuru dunia, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustadz, mohon maaf. OOT Ustadz, OOT Ustadz. OOT. Oh, out of topic ya Allah ini. Nggak, ini salah saya nggak gaul gitulah, out of topic. Mohon doanya dan nasihatnya Ustaz, suami saya meninggal Ahad lalu karena comorbid plus COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu. Beliau dan saya jamaah Ustaz sejak 2019. Mohon nasihatnya bagaimana agar kami, saya dan 4 orang anak, sabar dan tabah melalui kehidupan kami tanpa beliau. Dan mohon doa untuk suami saya rahimahullah Ustaz. Beliau orang yang sangat baik dan disayangi banyak orang. Jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama kita semua ikut berduka cita atas musibah beliau ini, dan sangat berat pastinya hadirin, kecuali ditolong dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semakin suami itu baik, semakin berat sakit yang dirasa istri yang kehilangan suami tersebut. Iya gak sih? Ya. Semakin suami itu baik, itu semakin berat musibahnya. Semakin berat musibahnya. Makanya orang sekuat iman sekuat Umar itu radhiyallahu anhu, itu begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu sempat ini juga kan hadirin, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Kan yang mau meninggal adalah manusia terbaik. Semakin baik seseorang, itu semakin terpukul orang-orang yang ada di sekelilingnya, semakin terpukul. Makanya hadirin, disitulah hebatnya ibu-ibu kita, ummahatul mukminin. Mereka bisa sabar ketika kehilangan sosok suami seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saking sabarnya, sampai-sampai kita tuh jarang memikirkan tentang hal ini kan. Gitu. Padahal itu berat banget hadirin. Wanita hidup setelah ditinggal wafat suaminya udah berat. Apalagi suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wih, itu beratnya minta ampun. Dan itu sekaligus ujian untuk memuliakan mereka, ibu-ibu kita, ummahatul mu'minin radhiyallahu ta'ala anhunna. Beratlah. kehilangan suami itu kehilangan pemimpin, hadirin. Wih, itu berat. Itu yang membedakan. Semua berat. Semua berat. Di perusahaan. Ada yang meninggal itu berat. Jelas. Tapi kalau pemimpin yang meninggal, oh itu goncang itu perusahaan. Itu bedanya. Kehilangan suami bagi wanita itu beratnya luar biasa. Kadang pertama, apalagi baik. Karena dari sisi baiknya, terus yang kedua pemimpin. Oh pemimpin kan. Makanya kan kita punya istilah anak ayam kehilangan induk. Itu kan berat, hadirin. Dan semakin ideal suami kita sebagai orang baik dan pemimpin, semakin berat lagi itu yang dirasa. Itu hadirin. Itu berat, sangat berat. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, khususnya bagi yang bertanya dan bagi ibu-ibu atau para akhwat yang mengalami hal yang sama, kehilangan pemimpinnya dan baik dan seterusnya, memang ini gak mudah. Jadi kita sepakat ini tuh gak mudah, sangat gak mudah. Jadi ketika kita benar-benar merasa nyesek, kayak dicabik-cabik, kayak terpukul, kayak terbanting, itu bukan, insya Allah ya, bukan karena iman kita lemah, atau bukan karena kita gak bersabar, tapi memang beratnya minta ampun itu. Beda kalau suaminya gak baik, atau bukan sosok pemimpin, bahkan jahat seterusnya. Oh itu senang itu, Masya Allah. Alhamdulillah. Gak semua juga tentu saja, tapi sebagian ada yang benar senang. Bahkan ada yang mengatakan ketika anaknya yang meninggal, ini benar-benar dikatakan loh. Kata si istri, saya Pak Ustadz, mendingan suami saya yang mati gitu. Karena anak yang wafat, bahasanya gitu lagi, mendingan suami saya yang mati. Karena apa? Suaminya gak bertanggung jawab, suaminya gak baik, suaminya itu. Jadi itu tadi, plus minus emang hadir, ini berat. Jadi emang ini berat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini sangat berat, maka ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihin, tsumma al-amsal fal amsal. Lalu yang berikutnya orang-orang saleh, lalu yang grade berikutnya, grade berikutnya. Jadi ketika kita benar-benar merasa nyesek, sakit, tercabik-cabik, terpelental. Semoga ini adalah pesan bahwa iman kita iman yang berkualitas. Karena asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihin, thumma al-amthal fal-amthal. Dan yang berikutnya, ingatlah kudwah kita, ummahatul mu'minin, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang menyakitkan, tapi rasa sakit yang kita derita tidak sebesar rasa sakit Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak sebesar rasa sakit Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab dan lain-lain. Maka kunci bertahan adalah kunci bagaimana mereka bertahan. Apalagi istri-istri Nabi SAW tidak boleh menikah lagi. Gak boleh nikah lagi kan. Itu jauh lebih berat. Jadi artinya mereka menjalani kehidupan sendiri. Dan memang mereka gak mau nikah lagi juga. Gitu. Suami Nabi SAW Abu Bakar aja gak mau jadi imam pengganti Rasulullah SAW. Abu Bakar aja gak mau. Aisyah tuh gak mau kan. Kalau bukan ditunjuk Nabi SAW. Aisyah ya gitu. Berat kan itu. Itu sosok sempurna. Gimana perasaan istri-istri beliau hadirin. Jadi kuncinya adalah kunci bertahannya Aisyah dan Ummahatul Mukminin. Dan kalau kita lihat mereka sibuk dengan beribadah, ilmu dan amal soleh. Ilmu dan amal soleh itu ilmu dan amal soleh, ilmu dan amal soleh. Dan ini ada hikmah yang besar. Allah ingin angkat derajat kita sebagaimana Allah angkat derajat Ummahatul Mukminin. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, banyak doa. Lalu ingat tanggung jawab kita bagaimana mengawal empat anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan bagaimana anak-anak ini adalah anak-anak yang lisan dan bibirnya basah mendoakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, untuk ibunya dan untuk ayahnya yang berada di alam barzakh. Itu PR besar kita. Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, lalu gunakan momen ini untuk muhasabah, dan jangan buat langkah besar dulu sampai kita tenang, sampai kita selesai merenung, introspeksi, dan semua clear, baru tata lagi arah ke depan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanaka walhamdik syadala ilahi ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.